بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita bisa melanjutkan membaca kitab Syarah Usul Sunnah. Terakhir sampai kalimat halaman berapa nak? 18. Fal Imam Ahmad yushir ila raddi ala haula'i wa illa faqad yujadu qiyasun awla. ولكنه كما يقال كالميتة يلجأ إليه في حال ضرورة بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر في كتاب له سماه معارج القبول إلى بيان أن أصول الدين وفرعها قد بينها الرسول يقول بالاستقرار ما من إجماع إلا وجدنا له نصا. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yushir, beliau mengisyaratkan ila radd, kepada bantahan kepada mereka-mereka ahlul batil. Pada kalimat beliau, tidak ada qiyas, walaysa fi sunnati qiyasun. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah qiyas. Ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal dalam rangka membantah ahlul batil, dalam rangka membantah ahlul bid'ah. Wa illa, kalau bukan karena itu, maka sesungguhnya qiyas itu ada. Qiyas itu ada. Dikiaskan satu dengan yang lainnya. Misal, kalau dulu di zaman Nabi namanya khamr. Di zaman-zaman berikutnya sampai hari ini macam-macam nama dan jenisnya. Tetapi memiliki pengaruh yang sama dengan khamr. Maka disamakan hukumnya walaupun di zaman Nabi hal itu tidak ada. Seperti bahasa kitanya ciu itu hasil dari ramuan tape yang difermentasi kemudian menjadi sebuah alkohol. Bahasa Latinnya, Inggrisnya alkohol. Bahasa Arabnya adalah muskir. Maka hukumnya sama. Kullu muskirin haramun. Semua yang mengandungi unsur memabukkan maka itu haram. Walaupun di zaman Nabi itu tidak ada. Seperti mukhaddarat, adanya narkoba, jenis ekstasi, jenis sabu-sabu heroin, itu tidak ada di zaman Nabi dulu. Tetapi hal itu hukumnya haram dalam syariat kita dikarenakan memiliki ilah yang sama, memiliki penyebab yang sama dengan khamr. Khamr mengapa diharamkan? Karena menghilangkan akal, yakni memabokan. Memabokan itu bahasa Arabnya ghuddul akal, menutup akal, menghilangkan akal. Maka hukumnya sama. Nah, dari mana kita mendapati hukum haram narkoba? Dari qiyas. Narkoba dikiaskan, disamakan dengan khamr, dikarenakan memiliki hal yang sama. Bahasa Arabnya illah yang sama. penyebab diharamkannya khamar adalah menghilangkan akal. Narkoba sesuatu yang menghilangkan akal. Maka karena sama-sama dalam hal menghilangkan akal, maka diharamkan, dan ini namanya qiyas. Ini namanya apa? Qiyas, karena sebab illahnya sama. Dalam sunnah Nabi ada qiyas. Tetapi Al-Imam Ahmad mengatakan, walaysa fi sunnati qiyasun. Tidak ada dalam sunnah Nabi qiyas. Ini dalam rangka membantah ahli bid'ah yang sering bergambang-gambangan menggunakan qiyas, tetapi qiyas yang tidak benar. Qiyas yang tidak benar. Untuk kemudian mereka membuat sebuah bid'ah. Ini dikiaskan dengan itu, ini dikiaskan dengan itu. Padahal berbeda. Sehingga kata beliau, wa illa kalau bukan karena dalam rangka membantah bid'ah, faqad yujud qiyasun aula. Maka sungguh ada dalam Islam qiyas yang aula, qiyas yang lebih baik. Walakinnahu qama yuqal, akan tetapi sebagaimana dikatakan, kal maitati, sebagaimana dikatakan ungkapan bahasa Arab, bangkai, yulja ilai, boleh seorang memanfaatkannya, makan bangkai, fi halid darura, ketika keadaannya darurat. Ketika keadaannya darurat. Qiyas itu ketika penggunaannya adalah darurat. Nas yang kita pegangi, ketika tidak ada nas, maka barulah kita menggunakan qiyas. Yani tidak bergambang-gambangan dalam penggunaan qiyas. Qiyas itu berarti harus ada nasnya. Bal inna Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yadkur fi kutayb lahu sammah. Bahkan Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebut dalam kutayb. Kutayb yani kitab kecil karya beliau. Ya beliau berikan nama Ma'arijul Qabuli ila bayani anna usuladdini wa furu'ihi atau wa furu'ahu qad bayyanah ar-rasul. Judul ini, kitab ini. Beliau mengatakan, bil istiqra'i, dengan hasil membaca, ma min ijma'in, tidak ada satupun ijma', kesepakatan yang menjadi pegangan bagi umat, illa wajadna lahu nassan, kecuali kita mendapati padanya adanya nas. Nas Al-Quran ataupun Nas As-Sunnah. Sehingga ijma itu tidak berdiri sendiri. Pasti ada nas yang menjadi pijakan kebenaran hal itu. Demikian pula dengan qiyas. Ada nas. Sehingga hukum awal adalah Al-Quran wa Sunnah. Kemudian barulah menggunakan qiyas dan menggunakan ijma dan qiyas. Manakala tidak terdapat nas dari dua sunnah, dari dua wahyu itu, tetapi harus dengan qiyas yang benar dan ijma' yang benar. Kadzalika qala syai, kita lanjutkan ucapan Syekh Rabi, demikian juga ma qasat ta'ifatun qiyasan sahihan illa wa wujida nassun fi makna dzalikal qiyas. Demikian juga tidaklah beberapa orang ta'ifah khasat melakukan qiyas, qiyasan sahihan, qiyas yang benar, atau dengan kalimat lain tidaklah, atau demikian juga tidaklah para ulama zaman dulu mereka menggunakan qiyas yang sahihan, qiyas yang benar, illa kecuali terdapat nas fi makna dzalikal qiyas, yang sesuai dengan makna qiyas tersebut. Jadi ijma tidak akan mungkin terwujud kecuali ada nas Al-Qur'an atau sunnah. Demikian pula dengan qiyas, tidak akan terwujud kecuali dengan adanya nas Al-Qur'an atau sunnah. Lakin yatafawatun nasu fi isti'abi nususi au muqarabati isti'abiha. Akan tetapi manusia berbeda-beda dalam kemampuan isti'ab nusus, penggunaan nas. Manusia berbeda-beda dalam kemampuan memahami nas-nas Al-Quran wa Sunnah. Atau muqarabah. Atau memahami pemahaman yang dekat dengan nas itu. Muqarabah, yakni pemahaman yang paling dekat dengan nas-nas tersebut. وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَقَلِيلٌ هُمَ الَّذِينَ اسْتَعِبُوا النُّسُسِ. Dan sedikit sekali orang-orang yang mampu memahami nas-nas sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. أَوْقَارَ بِسْتِعَابِهَا. Atau sedikit sekali yang mampu untuk menggunakannya. فَلِهَذَا نَجِدُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ قِيَاسَاتْ صَحِيحَةً. Falihada, oleh karena itu kita dapati pada banyak di antara para ulama kiasat, kias-kias yang benar. Hadahumullahu ilal qiyas sahih. Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka menuju pada kias yang benar. Pada kias-kias yang benar. Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka dengan memahami nusus nas-nas tersebut. Walakin lau tawassa'a, akan tetapi seandainya tawassa' itu bergambang-gambangan atau memperluas pembahasan tentang qiyas fi dirasati sunnah, dalam mempelajari sunnah Nabi, lawujida anna hunaka nassan min asy-syari'. Kalau dipelajari dalam sunnah, maka akan didapati di sana terdapat nas dalam syariat ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Rasul bayyanal usul furu'a fi haits lam yatruku syai'an, Dikarenakan Nabi menjelaskan segala perkara yang prinsip dan perkara yang cabang seluruhnya, semuanya, dan tidak meninggalkan apapun. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tidak salah dalam ungkapan beliau, walaysa fi sunnati qiyas, yakni tidak membutuhkan qiyas. Dikarenakan semua, kalau mau belajar tentang sunnah lebih mendalam lagi sebagaimana Imam Ahmad, maka akan didapati semua qiyas itu ada nas-nasnya, baik itu nas yang global atau nas yang rinci. Ini keterangan dari beliau. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak pernah meninggalkan satu apapun yang tidak pernah dibayat atau yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an sedikit pun. Tidak ada satu pun yang terluput dari pembahasan yang ada dalam nas Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum fatmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina." Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan ni'matku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Dua nas ayat ini menunjukkan bahwasanya segala-galanya telah dibahas. Yang pertama, ma faratna fil kitabi min syai', tidak ada satupun yang terlewat pembahasan dalam Al-Quran sedikit pun, tidak ada yang terlewat. Allah sebutkan, hari ini aku telah sempurnakan. Yang namanya sempurna adalah segala sesuatu telah dibahas dalam nas, sehingga tidak ada ijma' kecuali pasti ada nas yang mendahulunya. Demikian pula tidak ada kias kecuali di sana terdapat nas. Fadinuna kamilun la naqsafi. Maka agama kita adalah sempurna. Tidak ada kekurangannya sama sekali. Mau bicara masalah apa, ada di situ. Bicara masalah taharah, ada. Mau bicara masalah keperluan apa, makanan minuman, dibahas dari sisi halal haram, itu ada. Bahkan dibahas tata cara memasak. Bagaimana cara masak kangkung? Bagaimana cara memasak ayam goreng? Adakah dalam Al-Quran? Ada pembahasannya. Kalau engkau memahami dengan baik, ada. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, orang yang memiliki ilmu. Jika engkau tidak tahu, kalau kamu tidak tahu cara masak kangkung, bertanyalah kepada ahlu dzikri. Bab tentang bagaimana cara masak kangkung. Ini ayat umum. Kamu tidak tahu bagaimana cara memelihara kambing supaya bisa beranak satu kali manak lima umpamanya. Tanyalah kepada ahli zikrinya. Jika memang ada kambing bisa beranak sampai satu kali beranak lima. Kalau kelinci ada. Kalau kambing, wallahu alam. Saya bukan ahlinya. Jangan tanya ke saya. Sehingga ma faratna fil kitabi min syai. Fadinuna kamilun laksa fih. Agama kita sempurna. Tidak ada kekurangannya. Sehingga ahlul bid'ah itu dalalah. Dikarenakan apa yang mereka ada-adakan tidak akan mungkin dimasukkan ke dalam Islam. Dikarenakan Islam telah sempurna. Faba'dun nas yajtahidu wa yaqisu wa yakunu qiyasuhu sahihan. Lakin fil mas'alati nasun ma balaghahu wala balaghu nas lahtajj bihi wa tarka al qiyas. Sebagian orang mereka berijtihad. Mereka berijtihad. Wa yaqis, dan mengkiaskan, menyamakan antara ini dengan itu, ini dengan itu. Wa yakunu qiyasuhu sahihan, dan alhamdulillah cara mengkiaskannya, cara menyamakannya itu benar. Sehingga kiasnya benar, menghasilkan sebuah hukum yang benar. Lakinna fil mas'alah, tetapi dalam permasalahan itu sendiri sebenarnya terdapat nasun. Ada nas. Ma balaghu, namun nas itu belum sampai kepadanya. Nas tentang itu belum sampai padanya. Wala balaghu an-nas lahtajja bih. Kalau seandainya nas itu sampai padanya, maka dia tidak butuh dengan kias, tarakal kias, dia akan tinggalkan kias dan dia akan berhujjah dengan apa? Dengan menggunakan nas itu. Kita ambil contoh rokok. Apa itu rokok? Rokok. Syurbud duhan. Bahasa Arabnya. Syurbud duhan. Syurbun itu minum. Duhan itu asap. Minum asap. Bahasa Indonesianya merokok. Apa itu hukumnya? Hukumnya sama dengan yang lainnya. Hal-hal disamakan dengan hal-hal yang membahayakan manusia. Di situ terdapat nas umum yang mengharamkan segala hal yang membahayakan kesehatan manusia. Racun. Apa hukumnya minum bacon? Apa hukumnya minum racun fastak? Ini tidak ada nas satu persatunya, tetapi ada nas umum yang mencakup itu semuanya. Sehingga tidak perlu kita mengkiaskan satu ini dengan yang lainnya. Ini karena berbahaya, ini ada ilah yang sama dengan racun. Tidak ada nas. Rokok itu mengandungi racun. Racun itu diharamkan karena ada nas. Maka rokok itu haram karena ada nas. Apa nasnya? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian melakukan sesuatu yang membinasakan diri kalian. Makan atau minum sesuatu yang membahayakan. Tahu itu racun, kamu minum racun serangga mamanya atau racun apa, tahu itu adalah sesuatu yang berbahaya, kamu minum, kamu bunuh diri dengannya. Haram. Nah, rokok itu membahayakan. Karena akan mengakibatkan kematian. Disebutkan oleh pemerintah, rokok membunuhmu. Ini menunjukkan diharamkannya dengan nas. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Sehingga segala sesuatunya ada nas. Cuman ilmu itu sudah sampai kabar kita atau belum? Ya, sudahkah ada ilmunya atau belum? Ya'ti man ba'dahu mimman darasa sunnah min al-jawami'i wal masanidi wal ma'ajimi wala akhirih, fayajidu Ibnu Taimiyah masalan an hadha al-ijma'a kan lahu nas ajma' ijma'an sahihan muwafiqan linusus syar'iyyah. Walau wajadu hadan nas lahtajju bihi. Lakin ma wajadu. Faja'ahu man yatatab'a kabni temiyata wa ghairihi bilisikra. Fawajada anna hunaka ijma'atin qamat wa sabakadha nususun thabitatun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka qiyasat qasah ulama wa hiya qiyasat sahihah, walakin hunaka nusus min Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tasil ila ilmihim. Kata beliau, yati membadahu, datang para ulama-ulama setelah ulama zaman dulu dari kalangan ulama-ulama yang mempelajari sunnah lebih mendalam melalui kitab-kitab jawami', jami' sahih atau jami' yang lainnya. Demikian pula masanid, kitab-kitab masanid, musnad-musnad. Demikian pula dengan kitab ma'ajim. Dan kitab-kitab yang lain dipelajari. Fayajidu, maka didapati sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa semua ijma' yang disepakati oleh para ulama, kana fi nasun. Semua ijma' itu ada padanya nas. Ajma' ijma'an sahihan, mereka para salaf sepakat dengan sebuah kesepakatan yang benar. Muwafiqan lisunus syar'iyyah, kesepakatan-kesepakatan yang mereka itu sesuai dan mencocoki nas-nas syar'iyyah. Ini ucapannya Syaikh Ibnu Taimiyah atau fi ma'nah. Walau wajadu hadan nas, kalau seandainya mereka mendapati nas-nas tersebut, lahtajju bihi, maka sungguh mereka akan berhujjah dengan nas-nas tersebut. Akan tetapi mereka tidak mendapatinya, sampai datang di masa seperti Syaikh Ibnu Taimiyah, orang-orang yang meneliti sanad-sanad hadis, riwayat-riwayat hadis. Diteliti oleh beliau dan yang semisal dengan beliau, bil istiqra, dengan hasil membaca nas-nas yang ada, maka didapati di sana bahwa semua ijma' yang ada di zaman salaf qamat, telah tegak dan telah terlebih dahulu adanya nas yang sabitah, yang tetap dari Nabi alaihissalatu wassalam. Didapati semua ijma' ada nasnya. Wa hunaka qiyasat. Demikian pula di sana terdapat kias-kias. Qasa ulama. Yang para ulama mengkiaskannya. Dan kiasnya kias yang sahihah. Kias yang sahihah. Kias yang benar. Walakin hunaka nusus. Akan tetapi di sana sebenarnya terdapat nas-nas dari Nabi SAW, namun belum sempat atau belum nyampe nas-nas tersebut kepada ilmu mereka. Wa ala kulli hal, al-imamu Ahmad kana syadidan fi raddil qiyas wa kana yunkiru katsiran min al umur allati yudda'a fiha al ijma' wa yunkir 'ala man yaqul al mas'alatu ajma' 'alayha al qaum wa yaqul wa ma yudrika anna hunaka ikhtilafan. Syekh Rabi mengatakan, ala kulli hal, kesimpulannya, bagaimanapun itu kondisinya, Imam Ahmad adalah seorang yang sangat keras. Sikapnya sangat tegas, syedidan, keras dalam membantah kias. Karena ahlul bid'ah itu memanfaatkan kias untuk membenarkan kebid'ahannya. Ini sering terjadi. Mereka kiaskan ibadah yang mereka ada-adakan itu dengan yang sunnah. Ini kan sama saja dengan zikirnya Nabi. Di situ ada tasbih, takbir, tahmid. Berarti sama. Ini dikiaskan dengan itu. Ini yang mereka maukan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan dari bid'ah-bid'ah tidak akan bisa dikatakan dolalah. Karena akan selalu ada kias. Di mana mereka mengusahakan untuk mengkiaskan hal tersebut dengan sesuatu yang ada dalam sunnah. Kami melakukan ini pada setiap malam Jumat. Tapi itu semuanya ada kiasnya dalam sunnah. Bacaan Qul huwallahu ahad ada? Ada. Al-Falaq An-Nas ada? Ada. Surat ini ada tidak? Ada. Subhanallah ada? Ada. Berarti ini, acara ini sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Loh kok sesuai? Iya, karena ini tidak dikiaskan dengan sunnah Nabi. Sehingga semua bid'ah mereka hasanah. Tidak ada yang dolalah. Kenapa? Karena pembenaran mereka dengan menggunakan kias. Sehingga tidak akan ada satupun bid'ah yang dolalah dikarenakan bid'ahnya mereka itu adalah bid'ah idhafi, tercampur antara sesuatu yang ada sunnahnya dan sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Itu bid'ah apa? Idhafi, yang sudah pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sehingga Imam Ahmad membantah kias itu. Keras dalam membantah kias, atau dengan kalimat lain diperintahkan untuk berhati-hati sekali dengan penggunaan kalimat kias, kias, kias. Hati-hati. Demikian pula beliau orang yang keras juga dalam mengingkari wa kana yunkir katsiran. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, penulis kitab Syarhu Usul Sunnah ini, atau Usul Sunnah ini, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau juga keras dalam pengingkaran terhadap orang-orang yang menganggap adanya ijma'. Dalam perkara ini ada ijma', dalam perkara ini ada ijma'. Imam Ahmad terkenal keras dalam mengingkarinya. Terhadap orang yang mengatakan, al-mas'ala ajma' alaiha al-qaum. Dalam masalah ini, para ulama telah bersepakat. Imam Ahmad mengatakan, wa ma yudrik anna hunaka khilaf, ikhtilafan. Bagaimana? Dia tidak tahu di sana ada khilaf. Kenapa dia mengucapkan ada sepakat, ini kesepakatan, padahal di sana ada khilaf. Ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Fal yaqul la a'lamu khilafan fil qadiyati al fulaniyah wa la yaqulu ajmatul ummatu ala hadhil qadiyah. Yang tepat bahasanya adalah disebutkan oleh Syekh Rabi, fal yaqul, hendaknya ungkapan yang benar adalah, la a'lamu khilafan, aku tidak ketahui adanya perbedaan pendapat fil qadiyatil fulaniyah dalam satu pembahasan ini. Wala yakul, dan hendaknya janganlah dia mengatakan, ajmatil ummatu ala hadil qadiyah, umat telah sepakat dalam pembahasan ini. Untuk mengatakan sepakat, itu syaratnya sangat berat. Sudahkah engkau teliti, engkau datangi, engkau ketahui bahwa mereka betul-betul satu kata? Atau hanya beberapa orang yang kau dengar 10 atau 15. Kemudian kau simpulkan ijma'a, sepakat. Padahal di sana banyak ulama yang kau belum ketahui ucapannya. Ternyata di situ ada khilaf. Yang benar seharusnya kau katakan, aku tidak ketahui adanya khilaf. La alamu fi khilaf. Aku tidak ketahui di situ ada khilaf. Dikarenakan dari 10 atau 15 atau 20 ulama yang ditanya, pendapatnya sama. Maka kau mengatakan yang aku tahu tidak ada khilaf di antara ulama yang aku datangi 20 orang bamanya. Dalam pembahasan ini pendapatnya sama. Sehingga hindari kalimat ijma, karena kalimat ijma itu dituntut untuk mendatangkan kebenaran ijma yang kau akui bahwa itu adalah ijma. Maka Imam Ahmad bin Hanbal dalam matan kitab Usul Sunnah yang sedang kita baca, beliau mengatakan walaysa fi sunnati qiyas, tidak ada dalam sunnah qiyas, wala tudrabu lahl amsal, wala tudruku bil uqul wala al ahwa, innama huwa litiba' wa tarkul ahwa atau hawa. Tidak ada dalam sunnah qiyas, tidak pula dalam sunnah disama-samakan, tudrab lahl amsal, dibikinkan permisalahan, wala tudrab, juga tidak ada satu perkara yang bisa dipastikan kebenarannya hanya mengandalkan akal. Tidak. Tidak bisa. Ini benar. Apa dasarnya akal? Lah tidak. Tidak boleh seperti itu. Kita beragama bukan menggunakan akal, tapi menggunakan nas Al-Quran wa sunnah. Walal ahwa, dan tidak pula seorang mengatakan ini benar. Kenapa? Karena saya suka. Saya senang. Ini enak. Ini sesuai dengan hatiku. Ini nikmat. Ini sesuai dengan perasaanku. Kelihatan baik. Itu hawa. Ini menurutku baik. Menurutmu. Itu hawa namanya. Nggak boleh. Innama huwal ittiba'. Sebenarnya tak lain beragama itu adalah dengan ittiba' wa talkul hawa, dan meninggalkan hawa. Nah, al-hawa itu ada pada apa? Pada pengakuan qiyas yang ada pada al-batil. Berusaha menggunakan qiyas padahal ma'al-fariq, qiyas yang di situ ada perbedaan sunnah Nabi dengan bid'ah, itu beda. Tidak bisa disamakan. Yara al-imamu Ahmad ka ghairihi أن الأحوط أن يقول أعلم خلافا لأنه قد يكون هناك خلاف لم يبلغه ولم يطلع عليه. الإمام أحمد berpendapat, yara, melihat beliau sebagaimana juga para ulama yang lain, hendaknya seorang mengatakan la alamu khilafan, aku tidak ketahui adanya khilaf. Sepengetahuan dia, sejauh pengetahuan dia, memang tidak ada khilaf, yaitu ilmumu. Sampai di situ ilmumu. Tetapi di sana qad yakunu hunaka khilaf, bisa terjadi di sana sebenarnya ada khilaf, namun lam yablughu, khilaf itu belum sampai pada dia, walam tali alaih, dan dia belum tahu bahwa di sana ada khilaf. Sehingga untuk mengatakan ijma itu berat. Qala, berkata Imam Ahmad, wala tudrabu al-amsal, kalimat ini akan dibahas oleh Syekh Rabi'. Wala tudrabu lahal amsal, dan tidak boleh dibikinkan untuk sunnah adanya permisalahan-permisalahan. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini? Kita lihat keterangan Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Idza ja'aka nassun sallim, apabila datang kepadamu nas, salim. Apa salim? Jabat tangan? Salim. Kayak salaman. Bukan, bak itu bahasa Indonesia. Atau sudah menjadi bahasa Jawa. Nak sini, salim kalimbah nak. Nah, salim tamriku berarti bahasa apa? Bahasa Jawa. Kalau bahasa Arab salim, terimalah. Kalau jabat tangan adalah musafahah. Tasafi. Idza jaa nasun, apabila datang padamu nas, sallim. Maka terimalah nas itu. Qala, beliau bawakan ayat, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, coba lihat kalimat fala wa rabbika. Lam alif di kalimat ini bukan maknanya tidak, tapi maknanya qasam. Ini lamul qasam, lam untuk bersumpah. Ya. Fala uqsimu bimuwaqi'in nujum. La uqsimu bihadzal balad. Lanya la qasam. Maknanya fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, sumpah. Lam qasam dan waw qasam. La yu'minun, tidaklah mereka beriman. Hatta sampai. Yuhakimuka, mereka menjadikanmu sebagai hakim. Untuk memutuskan apa yang mereka permasalahkan. Thumma la yajidu, kemudian mereka tidak mendapati. Fi anfusihim, pada diri-diri mereka. Harajan, sesuatu yang berat untuk mereka mengamalkannya. Mimma qadai, terhadap sesuatu yang telah kau tetapkan. Wisallimu taslima, dan mereka menerima dengan penerimaan yang sempurna. Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, tidak terjadi iman sampai memenuhi dua syarat yang terdapat dalam ayat ini. Tidaklah seorang dikatakan mukmin, kita ini tidak dikatakan mukmin sampai kita memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah menerima semua ajarannya Rasul. Semua ajarannya Rasul. Kemudian setelah menerima secara utuh, diamalkan tanpa merasa berat. Wala yajidu fi anfusihim harajan, dan tidaklah mereka mendapati pada diri-diri mereka sesuatu yang berat. Kalau ada orang mengatakan, saya tolak hadis ini, maka dia bukan mukmin. Saya tidak cocok dengan sabda ini. Ini sahih Bukhari loh. Sahih hadisnya. Iya betul sahih. Tapi saya tidak cocok. Maka kafir dia. Bukan mukmin. Kalau ada orang mengatakan, saya cocok menerima hadis ini, dan saya imani bahwa ini hadis sahih Bukhari Muslim, hadis saya kan Syekh Al-Albani, tapi saya berat mengamalkannya. Saya berat mengerjakannya. Maka ini pun dikatakan belum mukmin. Namun tidak berarti kita bergampang-gampangan mengkafirkan seseorang. Di sana ada dinafikan nafyul iman wajib. Dinafikan iman yang wajib. Atau dinafikan kamilul iman. Nafyu kamilul iman. Bedanya apa? Kalau dinafikan, ditiadakan iman yang wajib, artinya dia kafir. Tapi ada kalanya dinafikan iman, yang dinafikan adalah kamalul iman. Kesempurnaan iman. La yasriku syariku hina yasriku fahu mu'min. Wa la yazni hina yazni fahu mu'min. Nabi mengatakan, tidaklah seorang pencuri ketika mencuri dia dikatakan mukmin, tidak. Tidaklah seorang pezina ketika dia sedang berzina dikatakan mukmin, tidak. Dia tidak dikatakan mukmin, apakah berarti murtad? Kafir keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Dia tetap muslim. Karena dosa mencuri dan dosa zina bukan dosa yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Dia muslim. Tetapi dia tidak sempurna Islamnya. atau dia tidak sampai ke tingkatan iman yang sempurna. Iman, mu'minun naqisul iman. Dia mukmin tetapi imannya kurang. Setara dengan tingkatan apanya? Kemaksiatannya. Disebutkan dalam syarah akidah At-Tahawiyah li Syekh Shalal Al-Fauzan atau juga dalam yang lainnya, hendaknya seorang itu tidak dikatakan dia mukmin. Bagaimana kamu tahu kalau dia mukmin? Tetapi ucapkanlah dia muslim. Walam yadkhulil iman fi qulubihim atau fi qulubikum. Ketika orang-orang Al-Arab Badui mengatakan amanna, kami telah beriman. Kullam tu'minu, jangan kalian katakan kami telah beriman. Kenapa? Karena belum masuk iman pada hati kalian. Walakin qul aslamna, dan tetapi katakan oleh kalian kami telah masuk Islam. Sehingga kalau ditanya dia fulan bagaimana? Oh, masya Allah, dia muslim. Muslim saja bukan mukmin, muslim. Untuk mengatakan dia mukmin, wah butuh syawahid, butuh bukti, kita tidak tahu karena iman itu berkaitan dengan qulub, dengan hati. Ya? Dia muslim, masya Allah muslim. Ikhwanuna muslim. Mukmin dia. Kita tidak berani. Mukmin harus dia diketahui keilmuannya, diketahui keamalannya, diketahui ini itu. Kita wallah alam. Tapi kita meyakini dia muslim. Hakata ikhwan. Bisa difahami? Untuk tengok dalam pembahasan itu oleh beliau Syekh Shalal Fauzan. Qala Syekh Rabi. Kita berhenti di jam berapa ini? 5:30? 5:30 berhenti? Atau masih lama bukanya loh? Nunggu daripada bengong. Ngapain? Hah? Oh, ada yang pulang. Tidak buka di sini semuanya. Oh, monggo sing badhe wangsul, wangsul mohon rimin, mboten apa? Hah? Atau ya sudahlah, ditutup saja enggak apa-apa. Buat istirahat juga sih. Walhamdulillahirabbil alamin. Istirahat bagi antum capek duduk terus kan? Duduk saja capek. Kalau saya alhamdulillah masih kuat sampai pun jam 6 kurang 1/4. Enggak masalah, tapi ya enggak apa-apa lah, ada yang mau kondur, boten kepenak arep bali lagi ta'lim. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.